Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Kita masih membahas dosa besar yang ke-35 yaitu belajar atau menuntut ilmu agama untuk dunia, demikian juga menyembunyikan ilmu. Pada pertemuan yang terakhir telah kita sebutkan bahwa menyembunyikan ilmu ini merupakan karakter dari tokoh-tokoh agama Ahlul Kitab. Mereka menyembunyikan kebenaran untuk mendapatkan kerelaan atau keriduan dari umatnya. Maka hendaknya seorang muslim ya menjauhi sifat-sifat yang demikian. Demikian juga Nabi SAW dalam doa beliau, beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kata para ulama, di antara bentuk ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak diajarkan. Ya, atau ilmu yang disembunyikan. Maka Nabi SAW berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Baik. Kemudian kata Imam Adz-Dzahabi dalam bab ini beliau membawakan sebuah hadis dalam Al-Bukhari dan Muslim. Ini tentang orang yang ilmu yang perbuatan dan ucapannya ini tidak sesuai dengan ilmu yang dia sampaikan. Jadi ada kontradiksi antara ilmu yang dia sampaikan dengan amalannya. Ya. Hadisnya dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan yuja'u birrajul yaumal qiyamah fayulqa finnar fatandaliqu aqtabuhu finnar fayaduru kama yadurul himar birohah. Kata Rasulullah SAW, nanti di hari kiamat akan didatangkan seseorang yang kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi yang namanya hukuman di dalam api neraka itu bukan hukuman yang enak. Orang masuk penjara itu masih gampang dia dibawa. Tapi kalau dimasukkan ke dalam api neraka, caranya adalah dengan dilemparkan. Fayul kafinar, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Fatandaliku aktabuhu finnar, kemudian terburai aktabnya. Ya. Aktabahu artinya seluruh isi perutnya. Ya, isi perutnya keluar. Fayaduru kama yadurul himar birohah. Kemudian dia berputar-putar seperti seekor keledai yang menarik penggilingan. Nah, mungkin di sebagian kita belum memahami atau masih asing ya bagaimana keadaan keledai yang menarik penggilingan. Nah, seperti ini, Pak. Nah, zaman dulu orang ketika ingin menggiling gandum ya, dia akan taruh biji-bijinya itu di penggilingan, kemudian keledai berputar. Nah, maka orang ini posisi dia, maka posisinya seperti keledai ini, kemudian isi perutnya yaitu menjulur seperti itu. Dia berputar-putar dalam keadaan ususnya terburai. Nah, ini tentu menunjukkan keadaan yang jelek sekali. Sudah dimasukkan ke dalam api neraka, kemudian dia disiksa ya dengan penghinaan semacam ini. Ya, seperti keledai yang menarik penggilingan. Kemudian apa? Fayajtamihu ahlun nar ya alaihi. Kemudian berkumpullah penduduk neraka di sekitar orang ini. Ya, jadi Allah berikan penghinaan kepada orang ini dengan cara apa? Manusia berkumpul kepada di sekitar orang ini. Maka kemudian orang-orang mengatakan fayaquluna ay fulan ma sya'nuk? Wahai fulan, apa yang terjadi? Ya, kenapa kamu bisa di sini? Kenapa keadaanmu kok seperti ini? Alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf? wa tanhauna 'anil munkar. Bukankah dulu ketika di dunia engkau memerintahkan kami untuk melakukan kebaikan, ya, demikian juga engkau melarang kami dari kemungkaran. Ya, bukankah dulu engkau yang memerintahkan kami untuk salat? Bukankah dulu engkau yang memerintahkan kami untuk menunaikan zakat? Bukankah engkau yang dulu memerintahkan kami untuk berbakti kepada orang tua kami? Demikian juga bukankah dulu engkau yang melarang kami dari kemaksiatan? Engkau yang melarang kami dari dusta? Engkau yang melarang kami dari perzinahan? Engkau yang melarang kami dari mengambil hak orang lain? Maka apa kata si fulan yang dihukum dengan begitu hina oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati. Aku dahulu memerintahkan kalian untuk kebaikan, namun aku sendiri tidak melaksanakannya. Aku perintahkan kalian sholat, aku sendiri enggak sholat. Aku perintahkan kalian untuk berzakat, bersedekah, tapi aku tidak menunaikannya. Aku perintahkan kalian untuk berbakti kepada orang tua, tapi aku tidak berbakti pada orang tuaku. Aku perintahkan kalian untuk menjalin silaturahim, tapi aku sendiri memutus tali silaturahim, dan seterusnya. Ya. Wa anhaakum 'anil munkar wa ati. Dan aku ya melarang kalian dari kemungkaran, tapi aku sendiri yang melakukannya. Ya, aku melarang kalian dari ghibah, aku adalah orang yang paling suka berghibah. Aku melarang kalian dari adu domba, dan aku adalah orang yang paling suka mengadu domba, dan seterusnya. Maka ini balasan bagi orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Makanya sebenarnya tanggung jawab orang yang berilmu ini teramat besar. Jadi dia beradab ada dua kedudukan. Kalau misalnya dia membawa ilmu tersebut, ya, menunaikan hak ilmu tersebut, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun ketika dia tidak menunaikan hak ilmu atau justru memanfaatkan ilmunya, ya, untuk kepentingan dunia, atau dia memanfaatkan ilmunya, ya, atau dia tidak mengamalkan ilmunya, maka azab Allah, ya, yang amat berat telah menantinya. Sama seperti orang berjihad di jalan Allah. Jihad ini dia mempertaruhkan harta, mempertaruhkan jiwa. Tapi ketika dia tidak ikhlas, ya, ketika dia berjihad hanya untuk mencari pujian manusia, maka akibatnya dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang demikian pedih. Ini dibawakan oleh beliau sebagai bentuk peringatan kepada orang-orang yang berilmu. Selain Anda tidak boleh menyembunyikan ilmu, hendaknya apa yang Anda ajarkan, ya, hendaknya Anda lakukan. Jangan kemudian Anda menyelisihi apa yang Anda ajarkan kepada manusia. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi menutup pembahasan ini dengan menukilkan ucapan dari Hilal Ibn Ala. Ya, Hilal Ibn Ala, beliau ini adalah guru dari ulama Al-Hadis. Jadi beliau adalah seorang ulama besar. Beliau guru dari Al-Imam An-Nasai dan imam-imam lainnya. Beliau mengatakan, "Talabul ilmi syadidun." Menuntut ilmu itu berat. Ya, orang kalau ingin dia menuntut ilmu berhasil, ya, untuk mendapatkan ilmu, dia harus berusaha. Ya, terkadang ada godaan-godaan. Ini saatnya menuntut ilmu. Kemudian ada godaan-godaan, dia harus singkirkan godaan tersebut. Ya. Kadang-kadang dia ketika dia ingin belajar banyak sekali tuntutan-tuntutan yang lain. Jadi dia harus punya prioritas. Ya, apakah saya akan terus menuntut ilmu atau tidak? Padahal ilmu ini besar sekali pahalanya. Maka kata beliau, talabul ilmi syadid. Menuntut ilmu itu berat, bukan satu hal yang mudah. Ya, dia harus mencatat, dia harus mengulangi pelajarannya, ya. Jadi ini adalah suatu yang berat. Namun kata beliau, wa hifdzuhu asyaddu min talabihi. Menjaga ilmu ini lebih berat daripada mencarinya. Ketika ilmu itu sudah dikumpulkan, ya, maka apakah dia amalkan ilmu tersebut? Ya, dia menjaga ilmu tersebut dengan menghafalkannya, demikian juga dengan mengulang-ulang lagi pelajarannya agar ilmunya tidak hilang, ataukah ilmunya akan menguap begitu saja? Maka menjaga ilmu, kata beliau, lebih berat dari mencari ilmu. Ya. Kemudian kata beliau, rahimahullahu taala, wassalamatu minhu asyaddu minal amali bihi. Dan selamat dari pertanggungjawaban ilmu itu lebih berat daripada mengamalkannya. Ini perkara yang paling berat ketika kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan ilmu kita. Ya, apakah ilmu ini sudah diamalkan? Apakah ilmu ini disampaikan kepada manusia atau tidak? maka ini adalah perkara yang paling berat. Ya. Oleh karena itu hendaknya seorang yang berilmu, ya, dia amalkan ilmunya, demikian juga dia sampaikan kepada manusia agar nanti ketika dia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia bisa mempertanggungjawabkan ilmu tersebut. Baik. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang berkenaan dengan menyembunyikan ilmu. Jadi menyembunyikan ilmu hukum asalnya haram, tidak boleh. Ya, bahkan dia termasuk al-kaba'ir, termasuk dosa besar. Hanya saja barakallahu fikum, perlu kita sampaikan bahwa di sana ada beberapa kondisi yang memperbolehkan seseorang untuk menyembunyikan ilmu. Ya, jadi hukum asalnya menyembunyikan ilmu ini haram. Namun kadang kita dihadapkan dengan kondisi-kondisi tertentu sehingga ilmu tersebut disembunyikan. Dan ini kita bisa lihat dari prakteknya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihi ajmain. Ada kondisi yang menyebabkan mereka tidak menyampaikan suatu ilmu atau mengakhirkannya. Oh, ini belum saatnya. Ada perkara-perkara yang demikian dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Jadi sekali lagi kita tegaskan, hukum asalnya menyembunyikan ilmu tidak boleh, kecuali ada kemaslahatan yang besar, ya, atau kalau disampaikan ilmu tersebut akan muncul kemudharatan. Apa contohnya? Banyak sekali. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan oleh Mu'ad bin Jabal, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala al-himar. Suatu ketika saya pernah membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di atas seekor keledai. Faqala li, kemudian Mu'ad, Nabi SAW mengatakan kepada Mu'ad, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi Allah. Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa yang menjadi hak Allah atas para hamba dan apa yang menjadi hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Mu'ad tidak tahu jawabannya, maka beliau mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya lah yang lebih mengetahui. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, haqqul ibadi 'ala Allah ayyabuduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas para hamba adalah agar mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Nabi SAW memberikan kabar gembira bahwa kalau kita benar-benar menjaga tauhid kita, maka bisa jadi Allah bebaskan kita dari berbagai macam azab. Allah ampuni dosa kita, Pak. Kalau kita benar-benar menjaga tauhid kita. Maka kemudian Mu'ad bergembira, ya, ini kabar gembira. Maka beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Wahai Rasulullah, apakah kabar gembira ini saya perlu saya sampaikan kepada manusia? Ya, ini kan ilmu, kan? Ilmu, kalau orang benar-benar menjaga tauhidnya, dia tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tubasyirhum fayattakilun. Jangan kau kabarkan kepada manusia, wahai Mu'ad, karena nanti mereka akan bersandarkan kepada hadis ini. Enggak mau lagi beramal. Yang penting, ya, yang penting enggak syirik. Enggak mau melakukan amalan-amalan saleh. Ya, yang penting dia menjaga tauhidnya. Kemudian dia enggak mau menghindari perbuatan maksiat. Kenapa? Karena dia memahami hadis ini bahwa orang yang menjaga tauhidnya tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kasih kabar gembira. Kenapa? Karena bisa disalahpahami. Ya. Maka Mu'ad bin Jabal tidak menyampaikan hadis ini melainkan ketika beliau akan meninggal dunia. Kenapa? Karena khawatir disalahpahami. Nanti orang-orang enggak mau beramal. Oh, yang penting kita enggak syirik. Kan keliru pemahaman seperti ini. Ya, apakah perintah cuma hanya untuk bertauhid saja? Tidak kan? Ada perintah untuk sholat, perintah untuk zakat, perintah untuk berbakti kepada orang tua, dan seterusnya. Maka karena khawatir disalahpahami, Nabi berpesan kepada Mu'ad, لا تبشرهم فيتكلوا. Jangan kalian kau sampaikan kepada manusia, nanti mereka akan bersandar kepada hadis ini saja. Kasus lainnya, ya, Nabi SAW, beliau mengetahui bahwa Ka'bah yang ada di masa beliau alaihi salatu wasalam terjadi kekeliruan dalam pembangunannya. Jadi ceritanya itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya, dahulu Ka'bah yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail itu besar ukurannya. Kemudian karena pondasi atau karena bangunan Ka'bah ini sudah mulai roboh, maka dihancurkan oleh orang-orang Quraisy di masa Nabi belum menjadi Nabi. Waktu itu beliau masih belum diangkat menjadi Nabi. Maka dikumpulkanlah harta-harta manusia dari harta yang baik-baik dibangun kembali. Cuma dananya enggak cukup. Sehingga orang-orang Quraisy ya hanya membangun separuh dari Ka'bah tadi. Hijr Ismail yang ada ya ini tidak ikut dibangun padahal dia termasuk dari bangunan Ka'bah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa ini keliru. Ketika beliau alaihi salatu wasallam, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berhasil menaklukkan kota Makkah. Beliau punya kekuatan ketika itu. Ya. Beliau tidak melakukan hal ini, yakni mengembalikan Ka'bah ke ukuran aslinya. Kenapa? Nah, beliau mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Laula anna qaumuki haditsu ahdin bisyirkin la hadamtul Ka'bah." Wahai Aisyah, kalau bukan karena kaummu ini baru saja masuk Islam, saya akan hancurkan Ka'bah. Kemudian saya bangun kembali. Kenapa Nabi SAW tidak menyampaikan kepada mereka? Karena mereka baru masuk Islam. Bayangkan bapak-bapak, kalau ada orang baru masuk Islam, yang selama ini mereka mengagungkan Ka'bah, kemudian baru masuk Islam, Nabi SAW datang, menguasai kota Mekah, langsung perintahkan para sahabat, hancurkan Ka'bah. Apa yang akan terjadi? Revolusi. Ya, mereka akan angkat senjata. Kenapa? Baru masuk Islam. Nggak paham mereka. Nah, jadi Nabi SAW tidak mengungkapkan ini kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Dan banyak lagi. Ali bin Abi Thalib mengatakan, hadithun nas bima ya'rifun. Ya, berbicaralah kepada manusia sesuai dengan ya, kadar pemikiran mereka. Sesuai dengan kadar pemikiran mereka. Apa yang bisa mereka tangkap. Ya, sehingga termasuk hikmah seorang da'i, ya. Dia menyampaikan sesuatu yang bisa dicerna oleh manusia. Jangan sampaikan dengan bahasa yang tinggi, yang rumit. Nah, karena orang bisa salah paham. Ya. Jadi dia sampaikan sebagaimana yang bisa dipahami oleh manusia. Apa akibatnya kalau dia menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak dipahami oleh manusia, walaupun dia sampaikan itulah kebenaran. Atuhibbuna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh. Apakah engkau ingin agar Allah dan Rasulnya didustakan? Karena orang tidak paham kemudian, wah gak benar ini. Padahal yang dia sampaikan adalah kebenaran. Yang dia sampaikan adalah hadis sahih. Tapi orang belum sampai pemikirannya, dia sampaikan begitu saja. Akhirnya orang-orang mendustakan, gak benar ini hadis. Oh gak benar ini ayat. Ya. Oleh karena itu, ada kondisi di mana seseorang hendaknya dia menyampaikan sesuatu yang memang bisa dipahami oleh manusia. Ya. Nah ini makanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya beliau membuat satu bab, man khassa bi ilmi qauman duna qaumin karahiyata alla yafhamu. Ya, bab orang yang mengkhususkan suatu ilmu kepada sekelompok orang karena khawatir yang lainnya ya tidak bisa memahami ilmu tersebut. Ya, jadi dia menyembunyikan ilmu karena ada kemaslahatan. Ya. Dan ini kita dapati di masa para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Mereka menyampaikan sebagian hadis kepada sebagian kelompok, tidak menyampaikannya secara luas, terutama ketika itu akan menimbulkan gejolak di tengah-tengah manusia. Jadi yang namanya Islam itu ya, dia sangat menjaga ketentraman, menjaga ketertiban. Jangan sampai karena salah menyampaikan muncul gejolak di tengah-tengah masyarakat. Wallahu taala a'lam. Dengan demikian selesai kita dari pembahasan ya kitmanul ilm. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada yang ingin ditanyakan berkenaan dengan dosa besar yang ke-35 yaitu menyembunyikan ilmu. Ada yang ingin ditanyakan? Baik. Enggak ada ya? Oh ya, silakan Pak Pur. Ya. Oh ya. Jadi ilmu, para ulama menjelaskan ilmu kalau disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis ya, maka yang dimaksud dengan ilmu itu adalah ilmu agama. Ya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya diutus untuk mengajarkan ilmu agama. Ya. Beliau tidak diutus untuk mengajarkan ilmu pertanian, ilmu teknik, tidak. Ada sebuah kasus, Pak. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah. Ketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang di kota Madinah itu untuk mendapatkan hasil kurma yang baik, mereka melakukan penyerbukan, silang. Ini dikawinkan dengan ini dikawinkan dengan ini, ya. Penyerbukan. Jadi waktu itu sudah ada teknik penyerbukan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan kepada para sahabat, saya memandang bahwa hal yang demikian tidak diperlukan. Tidak perlu yang seperti ini, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian apa yang terjadi? Panennya gagal. Ya. Kurma tadi tidak menghasilkan sebagaimana yang diinginkan. Nah, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasalam mengatakan sebuah ucapan beliau yang sangat terkenal. Beliau mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih paham tentang urusan dunia kalian. Beliau tidak diutus untuk mengajarkan ilmu pertanian, tidak diajarkan untuk mengajarkan ilmu teknik, tidak. Itu urusan kalian. Kalian mau kembangkan seperti apapun, monggo. Selama, Islam itu ajaran agama kita menjadi koridornya. Ya, asal tidak keluar dari koridor Islam. Ya. Sehingga ini kata para ulama, ini dalil yang menunjukkan bahwa ilmu yang diajarkan oleh Nabi itu bukan ilmu-ilmu umum. Bukan ilmu-ilmu umum. Ya. Tidak semua ilmu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga hadisnya Abu Darda, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilma. Faman akhadhaha faqad akhadha bihadin wafir." Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi yang diwariskan oleh mereka adalah ilmu, ya. Maka barang siapa yang mengambilnya, dia telah mengambil dengan pengambilan yang demikian banyak. Ilmu yang dimaksud tentunya adalah ilmu syariat, ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, gimana kan ada sebagian teori-teori, mungkin teori kesehatan, ya, atau teori ilmu alam yang mungkin disintesa dari Al-Qur'an. Ya, maka kalau memang ada ilmu-ilmu yang semacam ini yang didapatkan dari Al-Qur'an seperti ilmu pengobatan, ya, ada namanya Tibbun Nabawi. Tibbun Nabawi, Al-Imam Ibnu Qayyim punya kitab judulnya Tibbun Nabawi, pengobatan ala Nabi. Ya. Maka ini pun bisa termasuk ilmu agama. Kenapa? Karena sumbernya dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita rujuk Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala menyebutkan bahwa maksud dari ilmu agama atau ilmu yang dipuji dalam Al-Qur'an dan Sunnah adalah ilmu yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah. Apa kalau bahasa filsafat ilmunya? Epistemologinya. Jadi epistemologinya itu adalah Al-Qur'an dan Sunnah, karena ilmu itu kan didapatkan dari berbagai macam cara. Ya, ada penelitian, ada percobaan, ya. Misalnya kita tahu obat ini bisa mengobati suatu penyakit. Basic science-nya? Diadakan percobaan berkali-kali. Ke tikus, ke sini nih, kemudian kesimpulannya muncul. Nah, ini ilmu yang tidak berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah. Maka ini bukan ilmu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan habatus sauda da'un likulli dawa. Habatus sauda, jinten hitam, ini merupakan obat dari segala macam penyakit. Maka ilmu ini adalah ilmu agama. Kenapa? Epistemologinya atau ilmu asal pengambilannya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya sebenarnya saya kemarin sempat siapkan diagram sebenarnya. Tapi pertanyaannya muncul sekarang. Ya, saya sempat siapkan diagram bagaimana Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala melakukan pembagian ilmu. Ya, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah masyaallah dalam Ihya Ulumuddin, ya, beliau membagi ilmu itu, ya. Ada enggak di sini, ya? Mudah-mudahan ada. Oh, enggak ada juga. Qadarullah. Ya, qadarullah sudah saya hapus. Ada apa pembagian ilmu dari Al-Imam Al-Ghazali. Jadi, tidak semua ilmu itu terpuji, ya. Yang pasti terpuji itu adalah ilmu yang epistemologinya itu dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ada ilmu yang tidak terpuji, Pak, bahkan tercela, haram untuk mempelajarinya. Ilmu apa kita sebutkan? Ilmu sihir. Ilmu sihir mempelajarinya merupakan kekufuran. Ya, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Sulaiman tidaklah kafir, tapi yang kafir itu adalah syaitan yang mereka mengajarkan ilmu sihir. Ya, sehingga belajar ilmu sihir adalah kekafiran. Allah Ta'ala alam. Baik, ada lagi yang ingin tanyakan? Ya. Al-Quran. Ya. Kalau misalnya ya. Yang ikuti epistemologinya misalnya diambil dari sudah Muhammad, misalnya dia bahasa insi wal jinni ini satu tuh. Illa bisultan. Jadi silakan kamu mempelajari alam semesta, mempelajari bumi negara, lakukan kejahatan bisa. Illa bisultan, kecuali dengan kekuatan. Kekuatan, kekuatan itu ya, kalau saya, ya pasti tafsirnya ya teknologi, tapi menggunakan tek. Itu yang pertama. Yang kedua, saya khawatir mungkin kalau seolah-olah bahwa itu harus istimewa dengan Tuhan dasar. Saya khawatir nanti bahwa ilmu apapun yang dipelajari oleh manusia tidak bersumber dari Allah. Padahal kita tahu kan di sini satu ilmu apa. Iya. Allah. Termasuk ilmu sihir. Tidak tahu kalau ilmu sihir. Tidak tahu. Saya akan berikan ilmu Allah itu andai kata ditulis. Iya. Itu dan cintanya itu adalah air laut, maka tidak akan cukup. Betul. Nah, biasanya hanya supaya ada penjelasan bahwa ilmu apapun itu pasti Allah. Iya, kita tidak saksikan bahwa ilmu Allah Subhanahu Wa Taala tidak terbatas, ya. Nah, seperti tadi mengambil ayat Al-Quran untuk basic ilmu teknik misalnya, itu kan cuma dia menginspirasi saja. Tapi kan tidak kemudian dari ilmu tersebut kemudian misalnya kita tahu teori ini, teori itu, teori ini, teori itu. Jadi dia hanya sekedar memotivasi saja. Dan kita juga tidak perlu khawatir. Ketika kita membatasi, kita mengatakan bahwa ilmu yang disebutkan, yang dipuji secara mutlak dalam Al-Quran dan Sunnah adalah ilmu agama, ilmu syariat yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan berarti ilmu yang lain itu tidak bermanfaat. Ini salah. Jadi kita tuh hanya ingin membatasi. Jadi kan orang kalau misalnya mengajarkan sesuatu, dia harus buat definisi dulu, pembatasan terlebih dahulu, agar nggak keluar kemana-mana. Nah, maksudnya Imam Ghazali itu dibatasi dulu bahwa ilmu yang dipuji dalam Al-Quran dan Sunnah itu adalah ilmu yang dipuji dalam Al-Quran dan Sunnah adalah ilmu syariat. Ya. Tapi bukan berarti kita menafikan bahwa ilmu-ilmu itu bermanfaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Khairukum anfa'ukum linnas." Sebaik-baik kalian adalah yang paling besar manfaatnya kepada manusia. Masih ada dalil lain yang menunjukkan bahwa ilmu-ilmu lain juga memiliki keutamaan. Jadi jangan disalahpahami bahwa ketika kita mengatakan bahwa oh ilmu ini bukan ilmu yang dipuji dalam Al-Quran dan Sunnah, ya kemudian ilmu yang lainnya menjadi tercela. Tidak. Ya kita hanya ingin memberikan definisi. Ya misalnya, nanti karena kalau kita tidak memberikan definisi ini akan terjadi kontradiksi banyak terhadap dalil-dalil Al-Quran. Contohnya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya, sesungguhnya yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berilmu. Kalau kita pakai definisi tadi bahwa semua ilmu masuk, maka ayat ini keliru. Kenapa? Ya, banyak ahli-ahli teknologi yang ateis. Ya, Stephen Hawking itu yang ahli fisika, paling berilmu dia. Ya, ahli fisika teori. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari kalangan hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Kalau ilmu umum ini dibawa ke sini, lah kok ada yang ateis? Ya. Oleh karena itulah para ulama memberikan definisi, ya. Dan ilmu yang membuat kita takut kepada Allah adalah ilmu Quran dan Sunnah. Ketika kita tahu dalil-dalil bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang melakukan amal saleh dan ancaman-ancaman kepada orang yang melakukan kemaksiatan, maka kemudian muncul rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Jadi jangan kemudian disalahpahami bahwa nanti ilmu-ilmu yang lainnya ini jadi terpinggirkan, ya. Tapi enggak, ada dalil-dalil yang lain. Selama ilmu itu memberikan manfaat, maka dia menjadi ilmu yang terpuji. Menjadi ilmu yang terpuji. Baik, wallahu taala. Masih ada waktu, kita lanjutkan dengan dosa besar yang ke 36, Al-Mannan. Al-Mannan ini artinya mengungkit-ungkit pemberian. Ya, ada definisi yang baik yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Apa makna Al-Mannan? Kata beliau, Al-Man dzikru ni'mah ala makna at-ta'did laha wa taqrib biha. Al-Man, ya, definisinya adalah menyebut pemberian, ya, dengan maksud untuk mengungkit-ungkit atau untuk merendahkan orang yang menerima pemberian tersebut. Jadi dia nyebut, oh saya dulu kan ngasih kamu ini, ya saya dulu ngasih kamu itu, ya diungkit-ungkit untuk merendahkan orang yang diberi pemberian tersebut. Contohnya kata beliau, mithla an yaqula qad ahsantu ilaik, saya kan sudah berbuat baik kepadamu. Ya, dia sudah berbuat baik. Atau dia katakan wana ashtuka, ya wana ashtuka, dan aku telah mengangkatmu, saya mengangkatmu dari kemiskinan. Kamu tuh dulu bukan siapa-siapa, saya yang mengangkatmu. Ya, saya yang kasih kamu modal, saya yang, ya, yang ungkit-ungkit, ya, dengan ucapannya tersebut. Waqala ba'duhum, ya, berkata sebagian di antara para ulama, al-mannu at-tahadduts bima aqa hatta yublagh dzalikal muqta fayu'dhiyah. Yang namanya al-man adalah menceritakan, ya, pemberiannya tersebut kepada orang sehingga orang yang menerima bantuan ini tersakiti hatinya. Lah kok orang semua tahu ya kalau saya ini dikasih oleh si fulan, ya. Jadi kan dia malu. Hanya dia lagi kesulitan. Kemudian orang yang memberikan cerita, fulan itu dulu saya yang ngasih dia. Sebenarnya dia itu udah gak punya apa-apa. Saya yang ngasih uang. Tiap bulan saya yang ngasih kebutuhannya sehari-hari. Nah, ini juga termasuk al-man. Qala wal-mannu minal kabair. Dan mengungkit-ungkit, ya, pemberian ini kata al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah termasuk dosa besar. Ya, sedekah yang sudah kita berikan jangan kemudian kita batalkan dengan kita ungkit-ungkit dan kita jadikan sebab untuk merendahkan manusia. Innama nu'minukum liwajhillah. Tidaklah kita memberikan sesuatu melainkan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun respon orang yang memberikan itu mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, tapi jangan diungkit-ungkit. Ya sudah, wong saya ngasih itu karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau bawakan beberapa dalil di dalam bab ini. Qalallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal ada. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-264 Allah berfirman, Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya, ini mengungkit-ungkitnya, wal adza, dan juga dengan menyakiti hati orang yang menerima sedekah kalian. Jadi kalau ngasih sedekah itu ya jangan, kita harus jaga perasaan orang yang menerima sedekah, jangan direndahkan. Setelah dikasih kemudian disebar luaskan, si fulan itu saya yang nolong, si fulan itu demikian dan demikian. Ini merupakan adab yang tercela. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini, kata beliau, fa akhbaru anna shadaqata tabtulu bima yatba'uha minal mani wal adha. Di dalam ayat ini Allah mengkhabarkan bahwa pahala sedekah ini akan hilang, terhapus ketika seseorang yang bersedekah itu mengungkit-ungkit pemberiannya dan juga menyakiti perasaan orang yang diterima. Maka ketika memberikan sedekah ada etikanya. Jangan sampai kemudian kita menyakiti hati sang orang yang menerima. Ya. Ini ya, kamu tak kasih baju. Ya, bajumu itu jelek banget, bajumu kayak gini dijelek-jelekkan. Ini saya kasih biar kamu bisa misalnya bisa keluar rumah dengan pakaian yang pantas. Ya, kok juga itu memalukan misalnya. Ini kan menyakiti. Kalau mau kasih, kasih aja. Jangan kemudian menyakiti hati orang yang menerima. Ya. Baik. Saya kira jam 7 lewat 20 habis waktunya. Qadarullah wa syarra. Ya, masih ada beberapa dalil. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, tentang mengungkit-ungkit. Kemudian kita lanjutkan dengan al-mukadzibu bil qadar. Dosa besar yang ke-37 adalah orang yang mendustakan takdir. Wah, ini cukup panjang ini. Banyak sekali dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi tentang mendustakan takdir. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi